Dan yang kedua, kalau dia menggunakan sutra, dirinci. Kalau lewatnya di belakang sutra ini tadi, tidak ada masalah. Ada yang diharamkan kalau lewat di depan orang tersebut antara dia dengan sutra. Sudah yang diangkat oleh para ulama terkait dengan tasbih, adanya perintah untuk mencegah orang lewat. Jadi yang sholat diperintahkan untuk mencegah orang lain yang hendak melewati dia, dicegah dengan tangan. Ya, cegah. Kalau seandainya dia melawan, maka didorong dengan keras. Dan mungkin pula sampai pada tingkatan yang lebih parah daripada itu. Bisa tahan, masih melawan, dilawan. Masih melawan, dilawan lagi. Kalau saya bertingkat, membuat dia terpelanting, atau dia terpukul, atau dia tersatuh, tidak ada masalah. Siapa yang salah? Yang lewat. Yang salah adalah yang lewat. Bersama dia ada syaitannya. Bersama dia ada syaitannya. Masalah yang lain juga dianggap penting. Ini sebagai kesimpulan-kesimpulan pentingnya. Kalau ada sebuah jamaah salat, jamaah ada imam, ada makmum, shof pertama, shof kedua dan seterusnya. Maka yang dilarang ialah melewati di depan imam. Yang dilarang itu melewati depan imam. Adapun melewati di depan makmum di shof-shof yang ada, shof satu, shof dua, lewat di depan mereka tidak masalah. Ada kemarin ada imam juga, ya. Shof pertama, shof kedua, ketiga dan seterusnya. Kita melewati di tengah-tengah shof pertama ini atau kedua atau ketiga, itu nggak ada masalah, boleh. Dan orang-orangnya tidak boleh menghalangi kita. Yang dilarang kalau melewati depannya imam. Dan masalah terakhir yang akan dianggap nanti insyaallah ta'ala ialah tidak mengapa kita duduk atau berbaring di depan orang yang sedang sholat. Duduk atau berbaring atau berdiri di depan orang yang sedang sholat itu tidak termasuk larangan. Paham? Sebab kita sedang tidak lewat, tapi sedang duduk atau sedang berdiri. Para ulama. Ini kesimpulan pentingnya. Sekarang kita baca hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala. Hadis yang ke-112. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Suhaim Abdullah ibn al-Harith ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Suhaim dia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتبط لو يعلم النار بين يدي المصلي. Kalau seandainya orang yang melewati orang lain yang sholat, maka dosa apa yang dia tanggung? Kalau seandainya orang yang lewat tadi tahu dosa apa yang dia tanggung, lakan ayyaki fa'arbani, maka sungguh dia berdiri selama 40 khairan lahu, itu lebih baik bagi dia min ayyamurra bayna yadayhi, lebih baik bagi dia daripada lewat di depan orang sholat. Kalau Abu Nabat berkata, Abu Nabat sang rawi, la, saya tidak tahu Qala 40 yawman aw syahran aw sanatan. Saya enggak tahu. Rasul mengatakan 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Titik. Hadis ini para ulama menjelaskan kepada kita tentang ancaman dosa bagi siapa saja yang melewati orang lain tidak sholat. Ingat dengan ujian dan lewat langsung persis di depan orang yang tidak sholat. Ancaman dia berhenti berdiri selama 40 itu lebih baik daripada melewati orang yang tidak sholat. 40, tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dan itu menunjukkan siksaan yang besar, dosa yang besar. Sebenarnya kita berdiri selama 40 hari ini kira-kira nyaman atau tersiksa kira-kira? 40 hari dan jadi 4 jam aja rasanya betul-betul tersiksa. 40 jam aja sangat tersiksa, apalagi 40 hari, apalagi 40 bulan, apalagi 40 tahun. Begitu ya, sehingga bayangkan betapa tersiksanya orang itu. Kata Rasul, itu lebih baik daripada engkau melewati orang dan sholat. Apa ini menunjukkan bahwa menunjukkan adanya dosa besar bagi pelakunya. Dosa besar bagi pelakunya. Ingat ya, lewatnya persis di depan orang yang sedang sekolah dengan perincian tadi. Kalau lewatnya di balik sekolah, tidak ada masalah. Sekarang, bagaimana kalau ada orang yang sholat pakai sutroh, tapi jarak antara dia dan sutrohnya itu sangat jauh. Ada kata apa? Umumnya sutroh kan paling, ya, di sutroh, itu orangnya gitu ya. Tidak terlalu jauh lah. Ini jauh. Dia sholatnya di belakang itu. Hah? Sutrohnya di mana? Di depan sini. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita melewati di depan orang tadi? Jawabnya, kenapa? Itu sutrohnya dia sendiri atau? Iya. Sutrohnya siapa? Ini sutrohnya. Sutrohnya. Terlihat di sebelah sana. Boleh. Kenapa? Tangan. Tadi kalau tadi saya terangkan ya, orang sholat tanpa sutroh. Pertanyaan sekarang ini adalah orangnya sholat pakai sutroh, tapi jaraknya jauh banget gitu lah. Apakah boleh kita untuk melewati dia di tengah-tengah antara dia dan sutroh? Gimana? Boleh mana? Dia tidak akan tembok haknya dia tidak. Supaya kita tahu dia pakai sutroh. Dia naruh tasnya depan sini. Mundur dia ke belakang. Subhanallah. Jauh sana. Salatnya ini. Allah. Jangan berpikir. Orang ini bahan sunnah ini. Harus pakai sutroh. Kalau sholat. Itu kok jauh sekali. Sekarang atas hukumnya kita melewati tengah-tengah tadi antara rohnya dan orangnya. Standarnya itu 3 dirham. 3 kali ini. Ya, kayak gini. Cukup untuk kita sholat. Anggaplah menyalahi standar. Yang jelas dia pakai alkohol. Yang dibangkrut bukan biayanya, sisanya. Apakah boleh sih kita untuk melewati ini? Gimana? Betul. Boleh. Kenapa? Itulah kondisi. Kalau tidak berjalan, saya sangat salah. Kalau dia memang kita tahu bahwa itu sutron, tapi kan tidak tahu ya tidak salah. Kita tahu sutronnya. Tapi kalau sudah tahu, bahwa itu memang sengaja membuat sutron dan kita tahu, jadi kita mesti nyari. Menghindari, jangan gitu. Saya kira dari kita kan yang gelap. Kalau sudah tidak ada tempat, kira-kira menghindar. Karena kesalahan itu tidak semata-mata dari kita, dia yang membuat kesalahan. Kalau gitu ya, Masya Allah. Itu kondisional. Ini yang juga sama Pak Eka, kondisional. Jadi secara umum, Bapak Rasulullah masuk pada larangan hadisnya. Artinya tidak boleh bagi kita untuk melewati panitia. Walaupun sutrohnya sangat jauh. Paham? Sangat artinya keumuman riwayat. Ini hadis berlaku bagi seorang yang menggunakan sutroh pada sutrohnya. Tidak boleh bagi kita untuk melewati. Misalnya ya tadi itu kondisional. Nah, kita mau buru-buru ini sutronya seorangnya mana melewat mana sudah dinyemplung air kenapa nanti sudah kena gak bisa bismillah itu terus kalau kalau saya tidak boleh paham ini benar-benar saya paham ini hukum apa tidak boleh melewati seseorang yang sedang sholat. Hukumnya dosa besar, atau ancamannya sangat memerlukan. Katanya berulang. Wa Nabi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata. Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nar. Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menutupi dia dari orang. Jadi sutra. Sholat menghadap ke arah sutra. Fa'araja ahadukum ayyajtaza bayna yadayhi, lalu ada seseorang yang hendak melintas di depan dia, falyadfa'hu, maka cegah dia. Fa'in aba, kalau orang yang enggan enggak mau dikejar, falyuqatilhu, maka serang dia. Fa'innama huwa syaitan, sebab ini orang ada syaitannya. Titik. Hadis Bukhari Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis ini barakallahu'alaikum ada syariat sholat menghadap ke arah sutra. Pendapat yang masih di kalangan para ulama membuat sutra dalam sholat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian diperintahkan untuk mendekat ke arah sutra. Tidak boleh jauh-jauh. Mendekat ke arah sutra dan mulai jauh-jauh. Sekarang, ketika ada seseorang yang hendak melintasi kita, kita diperintahkan untuk mencegahnya. Perintah mencegah ini berlaku apabila orang tersebut lewat di depan kita, bukan di belakang sutra. Paham ya? Kalau dia sudah masuk rohnya, ada masalah. Dia akan dia lewat. Tapi yang diperintahkan untuk cegah dia lewat di depan kita. Ini kita, ini sutra. Di tengah-tengah. Cegah. Sekarang apa hukum mencegah tadi? Apa hukumnya? Hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Jawabannya ialah ada istilah di kalangan para ulama. Jawabannya adalah yang rajih al-wujud. Wajib untuk mencegah dia jangan sampai lewat. Kenapa? Dikarenakan dalam lafaz ini menggunakan lafaz perintah. Fal yajtahu, cegahlah orang itu. Dan yang menguatkan kewajibannya ialah diizinkan untuk menyerang dia. Fal yuqatilhu, serang dia. Ketika dia enggak. Semenjukan bahwa ada penekanan sangat dalam perintah untuk mencegah orang lain yang sampai melewati kita yang tidak tolong. Jadi bukan sunnah. Kalau salahnya sunnah dan dia ingat, tidak bakal diperintahkan untuk menyerang dia. Tapi dikarenakan perkara yang wajib, maka tak kala kali pertama kita kejar dan dia menolak, maka yang kedua kalinya kita serang dia. Terkait dengan masalah serang menyerang di sini, bahwa itu sesuai dengan kondisi ini. Nah, pemerintah menyerang, tak berhubung. Kalau dia tahu, kok kita berhubung? Masih melawan dia. Dinaikkan lagi. Tapi yang mendorong, agak keras dorongannya. Kok dia melawan? Dia kelahi dalam sholat. Kelahi dalam sholat. Itu tidak ada masalah. Seperti mengatakan lain ada kalau pakin bu, kalau dia tidak, tidak mau berhenti, masih mau lewat, kalau pakin bu, serang. Seperti mengatakan lain nama buat, syaitan. Kalau itu kedua kalinya, ketiga kalinya masih juga mau melintasi, berarti dia setan. Ada setan yang mendorong untuk lewat di depan orang dan. Sekarang dan sebegini ini hadis menerangkan kepada kita sholat menggunakan sholat. Yang kedua, menjaga orang lain yang lewat di depan kita. Ketiga, kalau dia masih menolak, masih juga mau lewat, kita turun sholat. Yang keempat, seseorang yang lewat di depan orang sholat dan tidak untuk kembali, itu adalah setan yang dorong dia. Tanya ada setannya. Kita tidak akan mendorong dia itu, mendorong setannya. Taro. Ini cukup sih. Ada setannya. Bukan berarti dia setan. Ada setannya. Setannya yang mendorong dia untuk terus maju melewati orang yang sedang sholat. Juga menunjukkan larangan menguatkannya seperti larangan lewat di depan orang yang terkena sholat. Wa qala rahimahullahu ta'ala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dia berkata, akbal surakiban, saya datang dalam keadaan mengendarai ala himari adanin, mengendarai keledai betina. Apa? Betul-betul. Wa ala yawmaidin fajna hazul ikhtilah. Sementara saya ketika itu hampir balik. Sudah hampir balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli jinnati dinina. Dan Rasulullah sallallahu salat mengimami orang-orang yang bersahabat dinina ila ghairi jidan. Tidak menghadap ke arah tembok. Rasul sholat mengimami jamaah sahabat tidak menghadap ke arah tembok. Kata Ibn Abbas, "Fa'araku baina yadayi ba'd as-saf." Maka saya pun melewati di depan saf-safnya ada. Kan, ini saf 1, saf 2, saf 3, saf 4. Ibn Abbas melewati antara saf-saf tadi. Fa'adzaj, lalu saya turun. Fa'arsaltul adzana tarka. Lalu saya biarkan proses sepina meruntus dari mana. Wa'arsaltul saf. Lalu saya masuk ke saf yang ada. Kalau mengungkir dzalika alayya ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari tindakanku ketika itu. Oke. Ada kemarin Ibn Abbas datang menggunakan proses Cina. Ketika itu Rasul sudah berjamaah dengan para sahabat di Cina. Jadi sebuah jamaah sholat. Ada imam, Rasul, ada sof para sahabat. Ibn Abbas datang langsung melewati antara sof tadi. Dibiarkan lepas itu keluarganya, dia langsung masuk ke dalam sof dan tidak ada yang mengingat. Riwayat ini barulah itu sebagai dalil untuk apa yang terangkan tadi. Tidak mengapa kita melewati di depan sok-sok yang ada. Ini tidak termasuk larangan yang disebutkan dalam hadis pertama tadi. Ingat pada jamaah sholat. Hal ini dari arah yang sekarang ada imam di depan. Sok pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita boleh tahu di depan sok yang pertama. Atau sof yang kedua, sof yang ketiga, atau yang keempat, atau yang setelahnya. Sudah apa? Bukan termasuk yang di kemarin. Berarti yang dilarang itu ialah kalau kita lewat di depan imamnya. Dikejar dengan imam. Sobat ini. Saya sangat sadar. Ini lebih menerangkan kembali hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW. Di sini ada satu masalah yang berusaha. Disebutkan dalam Al-Qur'an di sini, Rasulullah SAW ketika itu sholat bersama dengan para sahabatnya di Mina tidak menghadap ke arah tembok. Apakah berarti Rasul tambah itu? Jawabannya. Apakah berarti Rasul tanpa sutra? Salamnya. Nggak itu. Apa itu? Nggak terus gimana? Jangan lupa itu. Iya, tidak menghadap ke arah tembok. Jawabannya. Iya. Allah yang tahu. Baik. Lafaz di sini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama untuk berpendapat sutra itu tidak harus, terutama dari Rasulullah. Sutra tidak harus. Kenapa Rasul tidak menghadap ke arah mananya tidak menghadap ke arah sutra? Namun oleh pendapat sebagai ulama yang mengatakan wajib dan itu yang sahih, mereka mengatakan ini lafaz umum. Ketika Rasul tidak menghadap ke arah tembok, bukan berarti tidak menghadap ke arah sutra. Yang dibahas tembok, Rasul mungkin sutranya pakai tongkat, mungkin menggunakan busur panah, mungkin menggunakan sutra-sutra yang lainnya. Tentunya dari sekian banyak keterangan riwayat yang lain yang menjelaskan Rasul alaihissalatu wassalam kalaulah menggunakan sutra, dan itu yang wajib. Yang wajib ini pendapat sebagai ulama yang mewajibkan sutra bagi orang yang tidak. Terima kasih. Jika dipahami, insya Allah. Nada Allah. Sangat jelas sekali pembahasan hadis. Baik, yang berusaha dari yang terakhir dalam pagi. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, kuntu anamu baina yadai Rasulullah SAW. Saya pernah tidur di depan Rasulullah SAW. Beliau sedang salat. Ini kira-kira kata Allah. Salat. Salat malam. Ya, salat malam. Katanya Aisyah, saya tidur di depan Rasulullah. Warizlayah di kiblatnya. Dalam keadaan kedua kakiku di depan Allah, di arah kiblatnya Rasulullah. Jadi Aisyah membentang gitu. Ini Rasul salat. Nah itu membentang begini, pas di bagian kakinya Aisyah, itu di bagian Rasul. Fa'idha sajadah Ramadhan. Tak kira beliau hingga sujud, beliau jauh saya. Beliau mencari saya. Fa'adhaku rujulayya. Maka saya pun menarik kedua kaki. Supaya Rasul bisa sujud. Wa'idha awad fa'adhukuhumah. Kalau aku berdiri lagi, saya tidur ke kedua kaki saya. Qala berkata Aisyah, wal suyutu yawma izin laisa fiha makhafih. Rumah-rumah ketika itu tidak ada lemperan, tidak ada lampu. Jam 9 tepat. Sebenarnya Aisyah tarik kaki ini tarik. Alhamdulillah. Hadis ini disebutkan oleh Muallif rahimahullah untuk menerangkan apa yang terang di atas. Kalau kita sedang tidur di depan orang yang sedang sholat, atau duduk, atau berdiri, itu tidak termasuk lamun. Sedang ya, tidak dihukumi sama seperti orang yang melintas atau orang yang lewat. Kemudian Aisyah berbuat demikian dan Rasul tidak meninggal. Sehingga yang dilarang adalah kalau melewati orang yang sedang sholat. Jadi kalau kita duduk dalam sholat di depan dia duduk, tidak ada masalah. Atau berbaring di depannya, tidak ada masalah. Berdiri, diam berdiri, tidak ada masalah. Sangat jelas sekali orang berdiri. Masya Allah. Ini poin-poin penting yang berkaitan dengan permasalahan melewati orang yang sedang sholat. Peringkatannya sudah saya sampaikan di atas dan di awal awal itu. Nah, saya yang lain yang kita tahu cukup banyak. Di sini ya Rasulullah SAW terbiasa dan dia mulai. Dan yang kedua, beliau SAW sangat memahami kondisi istrinya. Tidak dipaksakan untuk diajak dia mulai. Jadi disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika menjelang subuh ditahankan untuk witir. Untuk witir. Apa? Masih apa namanya witir? Baru. Jadi masih kosong. Lanjut. Masih ngantuk. Suami yang baik tidak memaksakan istri yang duduk. Dia bangun sendiri, sholat. Sekarang menjelang subuh, bangunkan dulu. Ada apa? Ini termasuk husnul isyrah namanya. Keindahan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fiik. Nah, terus saya sendiri. Pernah satu kali, suatu malam, Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun dari tidur di malam hari. Kata waktu sudah sama. Dia rasa tangannya samping enggak ada Rasul. Langsung muncul apanya? Muncul apanya? Muncul kecemburuannya. Kemana? Karena waktu punya banyak istri ya. Nah itu. Kemana Rasul? Dicari-cari, dirapa-rapa, tak mendapati Rasul sedang sujud dengan sama. Dia mulai. Maka ini mengatakan Allah, Rasul dalam satu urusan, saya di urusan yang lain. rokok dan bermunajat beribadah selama malam untuk Allah Taala. Sementara itu sibuk dengan isi hatinya yang betul-betul sedikit khawatir proses pergi ke istana. Allah ya itulah itu. Maka sang suami harus pandai-pandai betul untuk mengatur istri. Para pun, terutama kalau istrinya itu yang muda, memang usianya juga masih muda dan dalam keadaan istri anda tidak cuma dia saja. Sebenarnya muda ini harus ngomong. Nah, nanti tentunya harus ngomong. Para pun, ya sedikit tentang masalah usul isyrah. Lalu ada penafsir yang sebelumnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala menunjukkan kepada kita bolehnya naik keledai wanita, menunjukkan keledai itu tubuhnya tidak najis walaupun dia keledai peliharaan yang haram dimakan. Jadi keledainya bisa dibuat. Ada keledai Cina peliharaan, ada yang liar. Kalau yang liar haram, kalau yang Cina haram dimakan. Yang dikatakan Cina hewan yang haram dimakannya, daging yang haram dimakan, itu belum tentu badannya ini. Belum tentu. Ini menunjukkan badan Cina yang Cina itu suci, tidak suci dan boleh digunakan sebagai hewan sumbu dan nana. Alhamdulillah. Kemudian menunjukkan kepada kita pada saat ayam Mina, pada hari-hari Mina para malam haji, sholatnya dikerjakan secara berjamaah. Ini Rasul Yusalli Bina di Mina, sholat dengan para sahabatnya di Mina para itu berjamaah. Baik yang ada 8 dengan Mariah atau 11, 12, atau 13 pada jenisnya atau dengan sebelumnya selesai dia melihat selesai topi ringkas padat pada pelukum top yang ke-16 percaya dengan masalah lewat di depan orang yang sedang sholat ringkasnya dengan kita berbaca riwayat-riwayat ini sudah harus kita amalkan dalam amalia kesehatan kita jangan sampai kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Satu pertanyaan di kepala saya tanyakan kepada Pak Haji. Sekarang kalau sedang di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apakah boleh bagi kita untuk melewati orang Masjidil Haram? Namun, kenapa? Ya, dengan kondisi yang nanti saksikan ketika di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram. Karena kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Apalagi kalau misalnya orang tersebut tidak menggunakan mikrof, ya, sangat sulit kita tidak melalui dari situ. Si. Pelarangan yang disebutkan dalam hadis pertama tadi, apakah juga berlaku untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Berlaku. Berarti tidak boleh bagi kita untuk lewat di depan orang yang sholat. Terus? Yang kondisinya di atas itu kan ada beberapa jamaah yang sholat sendiri. Kalau sholat yang berjamaah, saleh adalah salah. Iya. Ketika mereka sama sholat sunnah itu. Ada orang yang mempunyai sholat yang besar. Ada juga sholat yang bersolat dalam membuat makhluk apa yang mesti sholat sunnah. Kondisi tidak mungkin dengan kadang-kadang. Kita sudah lihat, Iya, berarti tidak sengaja. Nah, kalau kondisi yang begitu nggak ada apa. Itu lagi. Tradisional itu. Nah, terkait dengan Mekah dan Madinah ini ada istilah. Banyak dari kalangan ulama kita yang mengecualikan. yang menjualnya. Jadi mereka mengatakan hadis yang melarang, yang kita baca, hadis larangan lewat di depan orang sholat itu berlaku untuk semua masjid di Mekah dan Madinah. Mereka boleh menjual. Akhirnya untuk masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram boleh dalam apa? Akhirnya kondisi. Namun pendapat yang rawat yang sahih barakallahu umum hadis ini lafaznya umum tidak mengkhususkan satu masjid sama yang lain. Maka berlaku di semua tempat di semua masjid termasuk Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Hanya saja untuk dua masjid ini tidak ada kondisi yang diberikan kepada maka dimanjakan oleh para ulama sekarang harus diupayakan kita semaksimal mungkin untuk tidak lewat. Tapi kalau kemudian terpaksa gimana? Nah, jika seandainya kita jalan, mau keluar atau mau sholat ada jalur yang lain yang memungkinkan untuk tidak lewat itu jalur yang lain. Terus gitu, cari papua yang enak gitu. Terpaksa, harus lewat. Lewat gitu. Semua apa lagi? Apa yang tiga lo gak lihat tadi itu? Nah, gitu Pak ya, kalau saya tawa mau jalan tempat, lewat di depan makam itu aja. Lewat tawa terus sudah, wah, selalu keluar gitu. Kita sudah telah jalan, sudah gak mau balik lagi. Ini sudah lewat. Sampai cari tempat lokasi yang aman untuk sholat di depan makam itu. Itu kondisional. Jadi terkadang kita melihat banyak orang yang merabun lewat aja, jangan heran. Nah, terus pendapat sebagian ulama kita yang namanya itu. Tanya, itu kelihatan sangat kelihatan sekali kalau kita sebagai wali saya baik. Orang yang pendapatnya tidak boleh, kan boleh melihat. Ya boleh, lewat aja. Lewat, ya sampai gitu. Ya tidak boleh, itu masih mundur. Tidak boleh-boleh kembali gitu. Artinya kita harus dipahami ada yang sebelah di kalangan para ulama di kalangan mereka. Tapi yang kedua, apa cerita saya? Gimana? Yang pertama apabila kita tahu dia menjadi negara sutro, apakah kita dia belum selesai sholat, apakah kita boleh akan diri atau pindah itu? Kalau yang kedua, kita tidak tahu kalau dia punya penyakit kanker. Apakah kita harus dia pakai saya? Saya dengar. Terkait dengan masalah ini kembalinya kepada kita. Sebenarnya kalau sekarang kita berdiri kan tengok belakang, langsung kepada kita. Itu kembali. Kalau kita tidak memiliki urusan yang sama penting. Alasannya tadi sampai dia selesai sholatnya supaya sholat menghadap ke arah sutra terbantu dia tahu menghadap tenggara dia. Tapi masalahnya kalau kita ada hajat yang sangat penting yang mengharuskan kita untuk segera sholat jangan kita sholat. Nanti orang tidak mencari sutranya sendiri entah dia mencari dia geser sebelah kanan atau sebelah kiri, atau dia maju selangkah dua langkah ke depan mendekat ke arah sutra yang berikutnya. Dengan kabarannya Wallahu a'lam. Apa ada catatan dulu entah nanti lewat atau enggak misalnya nanti kita bisa bola di rumah anak kita nanti apa boleh anak kita lewat kamu akan tetap nanti jika jawabannya dicegah. Jawabannya dicegah untuk melatih dia dan memahamkan dia tentang hukum masalah. Tapi secara syar'inya ketika dia lewat begitu saja dia tidak punya dosa dikarenakan dia belum kalah. Paham ya? Tidak terkena dosa karena belum kalah. Dari hadis Ibn Abbas yang kita baca peristiwa ketika beliau naik konsei dinaik kan dikatakan bahwa ana yauma idzin qadna hasbu ihtilam saya ketika ini hampir balik itu mengisyaratkan bahwasanya hukum ini berlaku untuk yang sudah lain. Disebutkan kata-kata itu yang berbahaya. Jadi tidak ada yang mengingat saya. Untuk menunjukkan untuk anak-anak itu ada kemudahan dan keringanan. Cuma bagi kita selaku orang tua atau orang tua dilatihnya. Supaya dia ngerti perbiasa yang ada. Kalau dia melakukan, tidak akan besar. Dia belum kalah. Belum kalah kepada Allah. Membawa orang tua. Ya, kembali pada tadi kita Pak. Kalau dengan Bapak tidak ada hajat yang sangat penting, bantu dia di masjid. Diam, sampai di masjid Bapak. Iya, apalagi dia Pak. Sekarang Pak punya hajat yang sangat penting, yang tidak mungkin duduk lama menurut dia. Selama lagi. Baik dari Allah, Masjid Allah. Sehingga, dia nyari solusi sendiri. Para Allah. Ya, jadi nah, satu hal yang belum diangkat di sini ialah alim-alim kami membahas sesuatu yang kita memutuskan sholat ketika ada sesuatu yang harus teman-teman kita. Ini belum disesuaikan dengan sesuatu. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, yaqta'u sholat al-mar'i jika marah baina yadaihi kalbun atau himarun atau ha'udun, akan memutus sholat seseorang apabila lewat di depan dia kerdai atau anjing atau wanita haid. Ini sahih lewat kerjai, anjing, dan jual tahir. Untuk perempuan haid, yang sahih ialah maknanya perempuan yang haid. Walaupun tidak ada haid. Balik, perempuan haid, walaupun tidak ada haid. Apalagi terhaid. Tiga ini ketika lewat di depan orang yang sholat dan tidak dihajar. Lewat, maka memutus sholatnya dia. Kalimat memutus sholat itu juga pendapat di kalangan para ulama kita. Ada pendapat yang mengatakan batal sholatnya. Ada yang mengatakan berkurang nilai pahala sholatnya. Pendapat yang dirujukkan oleh banyak ulama sekarang ini pendapat yang pertama, batal sholat. Sampai ada lewat di depan dia himar atau anjing atau perempuan yang terbaik tanpa dia kerja. Ingat, tanpa dia kerja. Kalau dia kerja, selesai. Atau lewatnya dia di balik bawah. Di balik setelah mana-mana. Ini yang kita harus mengatakan. Penambahan dari apa yang kita belum ada di dalam sana. Sini. Ada yang menanyakan atau kiamat kalau yang 20 mesti lakukan, kita mesti kalau itu baik gimana? Iya, betul. Pembahasan masa proh memang disebutkan di sini karena malam harus disebutkan berinci lagi. Baik, terkait dengan tak sutra, sutra itu yang menghalangi antara orang sholat dan orang-orang yang melewati depan sutra. Satu disebutkan dalam lafaz hadis yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan batasannya. Sutra itu ialah yiblu mu'akhir kerahmat. Seperti bagian belakang kendaraan. Tunggangan hewan. Disebutkan dalam syaratnya, ada yang mengatakan tingginya tebusyibur. Jengkal. Ada yang berpendapat kalau girak. Ada yang mengatakan jengkal, ada yang mengatakan tingginya Kata-kata mu'akhir atau rasul itu yang dibahas tingginya, bukan setinggi kecengkal atau kehampa. Juga kata Rasulullah SAW. Dari sini diambil kaidah oleh para ulama. Satu, sukra itu tinggi, minimal satu cengkal. Ala kaul itu pendapat. Atau sehasta. Itu pada masalah semuanya sepakat. Yang kedua, sutra itu harus kelihatan. Jangan benang kecil itu diangkat dari ke atas dari terjatuh. Benar kok? Kenapa harus kelihatan? Supaya orang yang hendak lewat tahu ada sutranya. Supaya lewat tidak sutra yang di depan. Kalau tidak kelihatan, orang-orang berbahaya. Yang ketiga, yang dianggap pada sutra itu adalah tinggi, bukan lebar. Tinggi, bukan lebar. Artinya ketika ada benda yang lebar, tetapi kurang dari sejengkal, maka tidak bisa dijadikan sebagai sutra. Contohnya apa ini? Baju panjang atau tongkar atau apa kayu panjang dan tingginya belum sampai itu shiver, tidak. Harus setinggi sekitar satu derajat. Adapun terkait dengan garis itu ada tafsir khusus. Ada tafsir khusus terkait dengan masalah garis. Tafsir ini diperbincangkan oleh ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan baik lemah dikatakan goncang sanadnya, ada yang mengatakan hasan hadisnya. Tetapi yang sahih barakum hadis itu adalah hadis yang baik karena kegoncangan pada isnadnya. Maka tidak cukup sutra pakai garis. Dan cukup harus menggunakan sesuatu strategi satu pangkal atau satu. Kemudian kalian ada keluar. Nah, ada lagi yang lain? Gimana? Ada kondisi yang sering kita lihat kalau di masjid-masjid itu sholat pas di pintu. Masya Allah. Nah, di dekat pintu atau di belakang pintu tempat di depannya orang lewat. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak ada hadis yang menyebutkan kita untuk tidak lewat di situ ketika kita harus keluar. Artinya, apakah boleh kita lewat di depan orang yang sedang sholat, yang posisinya memang pintu di situ, pintu mesti. Mungkin ditunggu dia lagi sujud. Lagi sujud kita langkai katanya dulu. Iya, cari solusi lah, kayak gitu lah ya, cari solusi. Lebih selamat lagi ditunggu sebentar. Kalau jadi sholat baru berlanjutlah. Itu masalahnya. Kalau nggak jadi orang-orang yang nggak ngerti ilmu begitu. Ada solusi lah ya. Entah nunggu dia sujud. Setelah langsung lewat sebelum selesai, kalau sangat-sangat tidak berulang, bayangkan demikian. Kalau sangat-sangat berulang, maka tidak berulang. Perkara yang berulang itu membolehkan perkara yang terlarang. Ya Allah. Ya dengan berbagai macam cara yang dimungkinkan. Loh, saya bilang anjing itu takut orang. Anjingnya lari. Begitu dia mengatakan, langsung dia mungkin. Nah, kan kita repot. Siapa yang ketemu anjing gila? Begitu dia langsung, wah, kelawan. Iya, lihat kondisinya antum. Kalau kondisinya antum membahayakan, salah anggap anda. Jadi mana kondisional lain kalau Allah mencintai Rasulullah, tetapi Allah masih Rasa umum anjing yang sehat tidak masalah. Takut sama orang. Dia takut itu kamu. Atau caranya begitu mau lewat, antum masuk ke depan, merapat ke arah turunnya itu. Ada masuk, supaya dia lewat di belakangnya. Nanti mundur lagi. Ini apa? Mundur lagi. Jadi ada banyak cara. Apa ini? Kita tidak berkena anjing. Tadi kita masuk ke depan, memiliki anjingnya, lalu belakangnya kita. Mundur lagi setelah itu. Gak dipegang, kalau ada pegang dia, cokok dia. Di korang. Begini kan, supaya dia nanti tengah hati. Itu jarang yang ada anjing lewat. Ya Pak ya, anjing-anjing lewat jarang, kopi lewat jarang. Yang sering itu, wanita yang sudah kalah di masjid umum. Ibu lewat aja, gak ngerti ini. Lang sholatnya ini kita kecil, wah sudah paling. Ayolah, sudah. Kalau kayak bagaimana cara menolaknya, itu punya teknis. Antum yang urusan. Gimana, Pak? Kalau masih satu, di mana dia yang ini lewat kalau ada orang mereka awan sama iya itu sudah ada cara kalau mungkin terjadi kan sudah maju ke depan saya mundur lagi ada sholat sholat yang dosa imam ya yang dosa adalah imam makmum setelahnya dia adalah sang imam depannya itu artinya sah sholat tidak ada ketika ada orang yang lewat di tengah di depan kita selaku makmum tidak ada masalah yang dosa imamnya di depan kita yang tidak menggunakan sholat itu kalau meyakini wajibnya, kalau dia mendapat sunnah, kalau dia mendapat syuhur, jadi ya, itu istilahnya para ulama. Lain lagi dengan para ulama. Lanjut, ada yang tanya lagi? Masih lama. Sekarang baru kita ini, ya, naiknya. Sudah? Kita teruskan ke berikutnya. Hah? Artinya tugas kita selesai. Upaya untuk mencegah dia. Dia terus lewat, itu sudah biasa. Harap-harap. Artinya kalau sudah melintas kita itu jangan tarik lagi. Tapi kalau artinya kalau masih dibatas sebelum dia lewat, kita upayakan jangan sampai dia lewat. Lalu sudah mau apa lagi? Paham ya? Oh, lagi, anak kecil itu juga lagi. Nah, boleh, mana masalah. Jadi kita pergi, kita cari apa pun lagi. Tidak lama. Kau ngambilkan, ini saya, taruh, kita pergi, bagus. Kita tahu mana apa. Seorang wanita, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun memutus seorang wanita yaitu Ummu Salamah untuk melihat wanita tersebut. Saya berkata, ciumlah bau gigi alisnya, gigi-gigi yang terletak antara gigi saya di geraham, dan lihatlah ukurnya, ukur pada bagian belakang mata kaki yang terletak antara petis dan sendi tungkah kaki. Masya Allah, alhamdulillah ini. Kenapa Rasulullah mengusung misalnya untuk melihat pokoknya itu? Tidak tahu saya. Ini harus diperhatikan. Saya tak sahih. Total hakim yang mengatakan sahih itu para ulama tidak menjadikannya sebagai sandaran. Al hakim rahimahullah dikenal sebagai sosok imam yang berujah-ujah mensahkan sebuah. Pas beliau semata yang mengatakan sahih, itu tidak diangkat. Harus cek ulang. Sehingga harus cek ulang kalau kita lihat. Saya kalau ada tahu ya, tak tahu dulu, mudah-mudahan tidak mau lupa. Tak tahu dulu, saya cek insya Allah mudah-mudahan ada penjelasan. Al-Hakim saya punya begini, dengan Mahat punya begini. Kalau punya begini sudah di yang ini juga kan ya, yang kita buku scan juga kan sekarang. Modern sekarang kata apa? Lengkap. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini supaya terus berjalan. Supaya, lanjut. Tapi yang kedua pun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Babun jami'. Bab yang jamik, ini yang mencakup banyak permasalahan. Hadis yang ke 116. An Abi Mutadah Al Harith ibn Rubi'i Al Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Qatadah Al Harith bin Rubi'i Al Ansari radhiyallahu anhu dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, 'Idza taqala ahadukum al masjid, afabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yusalli rak'ataini hingga salat dua rakaat." Jadi, ini harus kepada masjid. Hadis ini yang dikenal dengan masalah salat tahiyatul masjid. Salat dua rakaat tahiyatul masjid. itu istilahnya para kukuh, para hadisnya. Tapi apa hukumnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid? Jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat sunnah. Dawud. Sementara pendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Yang sahih para ulama, yang rajih insyaallah taala pendapat yang mengatakan wajib. Pendapat yang mengatakan wajib. Ini pendapat yang dikuatkan oleh ulama Syafi'i rahimahullah dalam sunan Syafi'i. Alasannya ialah seperti ini. Rasul mengatakan fala yajlis, jangan duduk hingga salat dua. Ada larangan duduk. Menunjukkan wajibnya salat dua rakaat tahiyatul masjid. Yang juga menguatkan wajibnya saat ini ialah hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sedang khutbah Jum'ah, tiba-tiba datang seseorang sahabat yang namanya Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani masuk ke masjid sujud. Ditegur hal sallaita raka'atain, wahai Sulaik, apakah sudah salat dua rakaat? Janganlah belum Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kum fakhol. Bangun. Ini menekankan kewajiban sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Jadi lafaznya perintah. Hukum asal perintah wajib. Dan tidak ada yang menerangkan tentang kesunahan. Maka insyaallah pendapat yang sahih, pendapat yang menyatakan wajibnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian yang perlu dipahami di sini, sholat dua rakaat ini bisa dilakukan tersendiri, bisa pula digabungkan dengan sholat-sholat yang lain yang dua rakaat. Dan misal kita sudah melaksanakan sholat sunnah qobliyah di rumah, berangkat menuju ke masjid belum diikomati sholatnya, maka ketika itu kita sholat dua rakaat tahiyatul masjid tersendiri dengan niat tahiyatul masjid, bukan dengan niat qobliyah. Saya sendiri. Atau kita gabungkan, yaitu apabila misalkan kita belum melaksanakan qobliyah, kita masuk ke dalam masjid, kita salat dua rakaat dengan niat qobliyah, itu cukup mewakili dua rakaat yang disebutkan dalam masjid ini. Kalau cukup mewakili dua rakaat yang disebutkan dalam tentang tahiyatul masjid. Atau kita sudah masuk ke dalam masjid, sudah diikomati sholatnya, langsung sholat jamaah yang benar dengan empat tahiyatul masjid, cukup dengan sholat jamaah dengan imam. Terutama mungkin ini kadang tersendiri, kadang digabungkan dengan yang lain. Yang penting ikhwan, kalau masuk ke dalam masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. baik dua rakaat secara khusus atau dua rakaat dengan niat qobliyah atau dengan niat duha atau dengan niat ba'da wudu atau yang fardu. Yang penting jangan tutup sampai sholat dua rakaat. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk kaum wanita. Masalah putri ini adalah orang-orang. Bagaimana kalau berulang-ulang kali keluar masjid? Masuk masjid, rotorkan. Tujuh. Tidak lama ada hajat, keluar lagi di mana? Entah ketemu sama seorang atau ada apa atau ada apa, masuk lagi. Apakah yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kali, yang kelima dan seterusnya ini juga harus melaksanakan sholat dua rakaat atau cukup dengan yang pertama waktu? Jawabnya? Cukup sholat yang pertama tadi, apakah harus berpunyai? Ada gambar nggak? Masalah yang kita sekarang. Lalu kita coba ke masjid. Sudah satu rakaat, duduk, terus duduk. Ada kepentingan di luar, keluar lagi. Mau masuk lagi ke masjid. Tak kalah kita masuk lagi ke masjid, apakah harus satu rakaat lagi? Apakah harus duduk? Sholat lagi, sholat lagi, masuk. Gitu ya. Kalau di luar lingkungan masjid sholat lagi. Iya, paham pak. Kalau cuma berdiri di pojok sana atau di situ ya pak, tidak usah. Ini keluar sudah. Dari masyarakat sana tuh, di jalan sana ketemu sama temennya atau misalkan beli apa di sana atau gimana di situ. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Hah, mantap. Gimana? Ada kenal ya Pak? Itu yang pertama. Kalau tadi kita masuk kan untuk tujuan satu, katakan mau melaksanakan sholat jamaah subuh dan sholat maghrib. Kita kan masih ada waktu, kita dari keluar, kita masuk nanti subuh jadi kita tidak perlu sholat. Berapa lagi? Jadi tidak perlu sholat lagi masanya untuk yang satu itu. Di satu masjid. Insyaallah. Iya. Ini subhanallah ada istilah di kalangan orang heran saya. Loh ya, kalau secara lafaz hadis jelas kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Tidak menyebutkan masuknya berapa kali. Entah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pokoknya kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Tapi ada istilah dengan para ulama. Saya terus menurut saya ini subhanallah di antara yang punya pendapat cukup sekali semacam Syafi'iyah, Malikiyah. Itu mengatakan terus. Tapi dari lafaz hadisnya Allah SWT ialah subhanallah. Kalau yang pertama tadi mungkin diniatkan dengan Qobliyah gitu ya. Yang ini khusus dua rakaat untuk muslim. Dengan kumah lafaz hadis ini idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarfa'. Kalau masuk jangan sampai salat. Lain perkara kalau kita duduk. Masuk masjid belum duduk, belum salat berkat, keluar lagi. Ya, terserah mau keluar masuk, keluar masuk. Jadi kalau duduk baru salat suara kan. Kalau sudah duduk, sudah satu rakaat, sudah duduk. Kok keluar lagi? Keluar masjid, dan dia masuk lagi. Ketika dia masuk lagi, maka sholat lagi dua rakaat dengan keumuman lafaz hadis. Allahu ta'ala. Gitu ya. Salam. Tenang. Kepala saya belum berusaha ini. Belum berusaha ini. Baik, sekarang apa hukumnya sholat tahiyatul masjid pada waktu sholat? supaya dipahami, ada tiga waktu larangan sholat. Yang pertama, ketika terbitnya matahari. Sampai matahari tinggi, tombak dua tombak. Yang kedua, ketika di tengah-tengah. Sampai tergelincir. Yang ketiga, ketika sedang terbenam. Sampai terputus, terbenam. Ketika waktu larangan itu, kita masuk masjid. Apa boleh kita sholat dua rakaat tahiyat masjid pada waktu-waktu larangan? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ya, karena perintahnya kalau langsung masuk masjid, dia sholat. Jadi tidak termasuk yang terlarang. Tapi ada ketika lainnya yang mengatakan ada tiga waktu kita tidak boleh sholat padanya, juga tidak boleh mengumpulkan mayit padanya. Kecuali yang namanya tidak boleh sholat padanya itu umum semua sholat langsung. Kecuali sholat tadi. Gitu ya. Jadi dari satu tindakan. Karena mau duduk harus sholat dua rakaat. Itu namanya terjadi semacam kontradiksi antara dua riwayat. Yang ini tidak ada batas waktu masuk sholat, yang ini ada batas waktu. Di sini terjadi istilahnya sangat panjang di kalangan para ulama. Duksa kuat banyak orang punya pendapat yang berbeda. Sampai ada yang punya pendapat supaya tidak jangan tersebut dalam istilahnya para ulama, jangan sampai masjid ketika waktu larangan. Saya itu berapa juga yang sangat dahsyat istilahnya para ulama itu hium dia, kecilah daripada istilah panjang-panjang. Solusinya, jangan masuk masjid ketika waktu larangan, aman itu. Jadi itu sudah selesai larangan, masuk masjid sehingga tidak ada istilah segalanya. Itu lah ya. Tapi kalau mau kita rosihan, ya, secara pribadi dari sial pemerintah yang ada, kita lebih condong pada pendapat yang menggunakan hadis atau kata ini sebagai pegangan. Hadis ini tidak memandang waktu. Apapun kita masuk ke dalam masjid, maka kita melaksanakan sholat dua rakaat tahiyat masjid, walaupun itu waktu larangan. Sini hadis dikecualikan dari riwayat yang melarang. Wallahu a'lam. Kepingin selamat, tapi itu jangan masuk masjid ketika waktu larangan. Atau jangan duduk terus tidak. Sekarang ini kan sudah menjelang dalam hari ini. Ya. Kita datang nawali. Belum mau beli mari. Ya sudah, diri aja. Aman, aman. Aman ya. Begitu sudah terdengar suara dan mari, baru kita sholat dua rakaat. Itu setelah itu aman. Gitu ya. Kalau secara aman, kalau secara periwayatan secara argumentasi, insya Allah tidak ada masalah. Dengan keumuman hadis yang tadi kita baca, wallahu a'lam. Ah, sudah bayar kan? Ya. Alasannya apa tadi? Dari kalangan Syafi'iyah sama Malikiyah itu. Nah, itu. Alasannya dikarenakan sesuatu yang berulang-ulang untuk satu tempat dan satu perbuatan. Maka cukup sekali saja. Keluar masuk di dengan tujuan yang sama masuk dalam masjid di tempat yang sama maka selesai. Ya, nggak boleh jadi. Maka kita lebih merujukkan pendapat yang lainnya lagi yang menyatakan harus sholat dengan kauman akal hadis atau kota. Nah, gitu. Kalau sia-siakan banyak contoh yang lain yang berulang-ulang kesukaan itu banyak emang. Jangan seorang yang maling. Dalam hukumnya maling mencuri lebih dari seperempat dinar, potong tangan. Ketika dia ketangkep itu, ternyata sudah ke sekian puluh kali dia maling. Bukan kali pertama dia maling, sekian puluh kali. Baru ketahuan ketika itu. Itu dibayangkan para lemak. Dipotong berapa kali tangannya? Dipotong berapa kali? Jawabannya cukup sekali. Kecuali kalau dia maling, pertama ketahuan lagi, maling lagi, fotonya dihutang lagi. ketahuan kemarin lagi, otaknya dikejar lagi. Sebab tidak ada ketahuan, berkali-kali gitu, sampai ketahuan sekali itu, makanya sebelumnya lagi angkat. Hanya dipotong sekali. Ini hilang lagi. Maling lagi. Ini hilang. Berikan terus. Paham ya? Ya jangan, ya pun saja. Mau sekolah di lain. Kayak orang yang mampu. Dalam Islam, apa hukumannya? Cambuk 80 kali. Dalam Islam ya. Ketemu, ketanggap dia. Itu ternyata memang pemabuk dari dulu. Bukan cuma sekali itu, bukan sudah pemainnya. Maka cukup cambuk ketika dia 80 kali. Sederhana. Atau orang-orangnya berzina. Yang sudah muksan berzina. Ketangkap ketahuan dia. Jangan kecil, sangat jelas berzina. Ternyata sudah lama dia berzina. Sebagai korban ini. Puluhan korban, puluhan kali dia berzina. Ketahuan kali itu. Maka hanya kali itu dia dihukum. Belajar. Pada sudah mereka. Kalau belum belajar, cukup 100 kali. Itu terkait dengan apa itu agamanya sendiri-sendiri. Untuk yang ini tidak. Tidak. Kembali ke Al-Qur'an hadis, kalau masuk ke dalam masjid, jangan sujud sampai sholat dua rakaat. Wallahu a'lam. Apa nih? Yang pertama eman-eman. Yang pertama itu eman-eman rugi. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk satu rakaat dapat pahala? Satu. Yang kedua itu melanggar sabdanya Rasul. Rasul mengatakan, "Fala taqumu hatta tarawni." Kalian jangan bangkit hingga kalian melihat ajaran. Sebagai keadaan kapan wajib iqamah. Itu iqamah tatkala melihat imamnya sudah. Dan lewat ini yang dikatakan oleh para ulama, ketika imamnya belum datang alias belum iqamah, maka makmum tidak boleh berdiri. Harus menunggu duduk. Paham ya? Begitu sedang imam, wajibnya iqamah, baru mereka berdiri. Mudah ini. Artinya tindakan yang semacam itu menyalahi sunnah. Biasanya datang kita datang tidak menjelang iqamah. Biasanya jam 9 masjid. Iya. Ini kan menjelang iqamah karena sudah bisa pada kita. Kita tidaknya mau duduk. Kalau cuma detik gitu ya, pada melangkah dari iqamah. Atau ini apa? Ya, ya ada 2-3 minggu ya. Salat dimanfaatkan untuk salat. Setelah kita belum menyelesaikan salat, kita dapat sudah dapat pahala dari niat kita. Jadi dapat kita salat tapi terus koma tidak dapat. Sudah dapat, tak boleh. Iza uti mantus salat kata Rasul. Iza uti mantus salat. Fala salat illa al-maqdubah. Kalau sudah diiqamah di sholat, maka tidak ada sholat kecuali yang fardu. Ada di sebagian masjid iqamah itu lama. Anak mendapati kalau misalnya anak sudah terkasi itu, kalau sampai anak selesai pun, dia baru selesai. Sebaiknya teruskan aja. Maksudnya gimana? Saya belum ada. Jadi, anak sudah terakhir. Sudah terakhir, ya. Anak mulai sholat. Baru mulai Allah Akbar, Allah Akbar. Cukup ya Allah. Apa? Lambat gitu. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu boleh sampai 5 menit gitu ya. Ya kalau harus sudah seperti itu tangguh. Fatwa ulama sekarang teruskan dalam masalah. Sekarang masih birokrat ya gitu. Tata. ada. Kalau nanggung itu teruskan. Ada. Apa lagi? Jika apa gerai. Ya, kita bisa melihat. Anak-anak, kita bisa melihat. Ya, kita bisa melihat.